Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali pada kesempatan kali ini kita berjumpa untuk mendalami dan mengkaji secara lebih mendetail firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 54 surah Al-Maidah juz kelima yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmat la'im. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ayat ini adalah penjelasan lanjutan dari keterangan ayat terdahulu. Kalau pada ayat 53 Allah menjelaskan tentang istihza atau penghinaan yang dilontarkan oleh umat Islam kepada orang-orang munafik yang mereka pada akhirnya merasakan kesedihan atas tindakan yang selama ini mereka lakukan, maka di dalam ayat 54 ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan objek pembicaraannya kepada orang-orang yang beriman dan memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya orang beriman itu dan bagaimana bersikap waspada agar jangan menjadi seperti menyesal sebagaimana orang-orang munafik yang menyesali diri mereka. Ya ayyuhallazina amanu. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa kalimat ini mulai dengan ya ayyuhallazina amanu bertujuan untuk memperuntukkan khitabah atau pembicaraan ini kepada orang beriman dan dengan tujuan akan adanya suatu ketentuan hukum yang akan dijelaskan di dalam keterangan kalimat-kalimat selanjutnya. Mayyartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kamu andinihi dari agamanya. Ya, ini adalah salah satu peringatan dari Allah kepada orang yang beriman agar jangan sampai jatuh kepada sikap murtad atau perbuatan murtad yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa di antara orang yang beriman ada salah satu orang yang Islam, ada di antara mereka itu yang keluar dari agamanya. Oleh karena itu ini harus benar-benar diwaspadai. Jangan ketika sudah beriman akhirnya memasuki alam kegelapan dan akhirnya keluar dari agamanya. Mayyartadda minkum 'an dinihi. Iya. Akan adanya orang-orang yang berpaling dari agamanya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Maka kalaupun ada orang yang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam dan kemudian berada bersama-sama dengan orang kafir, maka Allah mengatakan fasaufa ya'tillahu biqaumin. Maka jangan pernah umat Islam yang ada itu merasa resah dan merasa sangat sedih. Kenapa? Karena siapapun yang meninggalkan agama Islam, Allah akan ganti mereka dengan pengganti-pengganti yang yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka dan juga mereka itu mencintai Allah. Artinya begini, bahwa Allah sudah mempersiapkan pengganti bagi orang-orang yang murtad dari agamanya. Dan pengganti yang sudah dipersiapkan oleh Allah ini adalah pengganti-pengganti yang lebih unggul dan yang lebih baik Kenapa? Karena memang Allah tidak ingin agamanya ini diatur dan dijalankan oleh orang-orang yang tidak konsisten dan konsekuen di dalam memegang aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya adalah umat Islam tidak dibenarkan untuk merasa sedih kalaupun toh ada di antara saudara mereka atau masyarakat di sekitarnya, di lingkungannya yang murtad keluar dari agama Islam, karena yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik daripada mereka. Baiklah, mungkin ini saja prolog singkat. Bersama kita di studio sudah hadir Ustadz Jenal Arifin, Ustadz Adiansa, dan juga Ustadz Hanafi Ismet yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustadz. Iya, menarik sekali ayat ini Ustadz. Kalau kita lihat di dalam terjemahan tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, paling tidak ada hampir 25 halaman dituliskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi tafsiran daripada ayat ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan khitab ya ayyuhalladzina amanu yang sudah disampaikan itu tadi, ini menunjukkan bahwa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Artinya bisa saja orang-orang yang tadinya mukmin karena terdesak ekonomi, keterbatasan ekonomi dan sebagainya, akhirnya dia kemudian murtad atau keluar daripada Islam. Dan ini juga terjadi pada masa awal-awal wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun 11 Hijriah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat secara aklamasi menjadi khalifah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Maka salah satu program utama daripada Abu Bakar Siddiq adalah Hurubur Riddah, memerangi orang-orang yang murtad. Kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang munafik yang masuk ke dalam Islam dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Ada yang kembali kepada agama Yahudi, ada juga yang kembali kepada menyembah berhala atau kepada kemusyrikan. Nah, oleh karena itu di sini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam katakanlah peringatan keras, ya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengganti, ya, mengganti satu kaum itu dengan kaum yang lebih baik, yaitu yang cinta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika itu maka apa yang terjadi, bisa terjadi terputar baliknya fakta di mana orang Islam akan menjadi dzulul fi dzulul, dalam kondisi kehinaan, dan orang-orang kafir bisa dalam kondisi izzah. Karena apa? Karena keimanan ketika itu sudah berada pada titik nadir atau pada titik yang paling terendah. Maka kembali saya melihat dalam ayat ini bahwa keimanan adalah kunci keberhasilan umat Islam itu sendiri dalam dunia dan akhirat tentunya. Iya. Ustaz Jenal, ini ada yang menarik Ustaz Jenal. Allah mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mendahulukan cintanya daripada cinta mereka. Iya. Apakah ya kalau cinta di antara manusia bisa jadi bertepuk sebelah tangan, bisa jadi kita cinta kepada seseorang tapi dia tidak mencintai mereka. Tapi di sini yang menarik adalah bukan Allah mengatakan yuhibbunahu, mereka cinta kepada Allah baru kemudian Allah cinta kepada mereka. Apakah ini tidak menutup kemungkinan akan adanya cinta yang bertepuk sebelah tangan? Karena Allah lebih dulu mencintai, ya bisa jadi mereka tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi di sini sangat terkait erat dengan pergantian yang digantikan Allah. Ketika manusia sudah tidak layak, maka akan didatangkan suatu kaum yang layak. Yang layak itu berarti Allah yang mendatangkan, berarti Allah yang merestui kedatangannya. Ketika Allah merestui kedatangannya, maka Allah memulai dengan biqaumin yuhibbuhum. Allah mencintainya karena Allah merestui dan Allah merelakannya. Dan kemudian kaum itu pun akan mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti dari kaum yang murtad tadi. Jadi ini sangat sesuai dengan pernyataan pada penggalan ayat pertama atau sebelumnya. Artinya tidak akan pernah Allah itu mencintai sendirian saja, tapi pasti umat Islam akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu kaum itu sudah tidak mencintai Allah, diganti Allah lagi. Iya. Tetap saja akan ada uji coba. fitnah, ujian, ibtila, cobaan untuk mencari siapa yang benar-benar murni cintanya di antara manusia yang begitu banyak tadi. Suatu hal yang menarik ini Ustaz Perdana, ketika disebutkan ketika ada yang murtad toh agama tidak akan ada kerugian, tetapi kok ada hukum bunuh bagi murtad? Toh tidak ada yang hilang, nothing tulus dalam hal ini. Iya, saya kira begini, hukuman atau sanksi bunuh bagi orang yang keluar dari agama Islam adalah ini berangkat daripada karena dia sudah melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berani menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus ada sanksi. Siapapun yang menghina Allah harus ada sanksi. Karena dia sudah berada di jalan kebenaran dan kemudian dia lebih memilih kepada jalan kesesatan, maka bagi orang yang melakukan tindak pidana juga harus tetap dikenakan sanksi. Itu secara hukuman sanksi, walaupun sebenarnya tidak ada yang merugi sebenarnya. Ketika ada yang murtad, umat Islam juga tidak rugi. Toh sebenarnya yang murtad itu adalah orang yang jiwanya itu labil, orang yang tidak cerdas, karena lebih memilih untuk merugi daripada memilih untuk mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya. Kalau saya sedikit menambahkan sebagai tambahan dari pernyataan Ustaz Perdana tadi, bahwa memang untuk sebagai pernyataan bahwa masuk Islam itu tidak sekedar mau masuk kapan saja dan mau keluar kapan saja. Islam itu mempunyai aturan main. Berpikirlah jernih bahwa ketika Anda akan keluar dari Islam akan dibunuh loh. Nah, supaya Anda masuknya pun berpikir panjang. Jangan sekarang saya masuk Islam karena mungkin ada calon istri muslim yang cantik gitu kan, karena rupanya dah tua, cari lagi yang muda, walaupun agama lain, pindah lagi agama lain. Islam tidak menganut agama demikian. Bukan berarti masuk sesuka hati dan keluar sesuka hati. Islam mempunyai aturan main, masuklah dengan berpikir panjang dan keluarlah dengan hukuman bunuh. Nah, itu kan suatu hal yang menarik. Ya, kalau saya melihat di sisi lain juga, sebenarnya ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memproteksi agamanya, melindungi agamanya daripada pelecehan-pelecehan. Karena kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Sebab ada yang memang tidak dapat dipungkiri, ada yang masuk Islam itu karena takut dengan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Bahkan ketika Usamah radhiyallahu anhu berperang, kemudian ada orang yang orang musyrik ketika itu yang akan ditebasnya lehernya, tetapi tiba-tiba kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bersyahadat di hadapan Usamah. Tapi karena Usamah melihat jelas bahwa orang ini bersyahadat karena sudah hampir ditebas lehernya, maka Usamah tidak menahan pedangnya, tetapi dia tetap menebas orang itu tadi. Dan ketika itulah Rasulullah SAW menegur Usamah dengan muka yang sangat marah. Ya, apakah kamu membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah? Ketika itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Namun di sini kita melihat bahwa memang ada pada masa itu orang-orang yang memeluk Islam karena takut kepada katakanlah kepada pejuang-pejuang Islam. Dan mereka sebenarnya bukan takut secara hukuman Islam itu, tetapi mereka lebih menakuti, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kepada harta mereka. Ya, sebab kalau mereka tidak masuk Islam, mereka harus bayar upeti, begitu, atau jizyah. Mereka tidak mau harta mereka juga berkurang, maka udahlah masuk Islam saja. Makanya pada hari pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, di dalam banyak riwayat disebutkan ratusan orang kemudian murtad. Bahkan ketika itu orang mengatakan bahwa Islam sudah selesai karena Muhammad hari ini telah mati, telah wafat. Iya, satu hal yang juga menjadi pembicaraan di dalam ayat ini adalah bagaimana seorang muslim itu harus menampilkan sikapnya terhadap sesama dan terhadap orang-orang non-muslim. Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Berlaku lemah lembut kepada orang mukmin dan bersikap keras kepada orang kafir. Bagaimana cara kita memahami dan bersikap melalui pemahaman ayat ini, Ustaz Hanafi? Keras ini masuk di sini, keras apa, Ustaz Hanafi? Iya, kalau mungkin kita lihat dalam surah Al-Fatih, Ustaz, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kata-kata asyidda' itu berasal dari kata-kata syadid, yang artinya keras dan tegas. Ya, di satu sisi di selalu diterjemahkan dengan keras, inna adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku itu sangat keras siksaannya. Tapi di sisi yang lain juga ada kata-kata syadid, tegas. Jadi di sini maksudnya tegas, tidak ada tarik ulur, tidak memberikan peluang begitu. Tapi kalau sama orang Islam, rahama ubainahum, ya ada tasamuh, ada mungkin tarik ulur, mungkin kurang-kurang sedikit, rugi-rugi sedikit, enggak apa-apa lah kalau itu sama sesama orang. Ya, itu juga sesama kita. Iya, kan? Iya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sebenarnya cukup panjang penjabarannya, akan tetapi di dalam keterangan akhir Allah mengatakan zalika fadlullah yu'tihi mayasya, bahwa semua yang Allah berikan itu adalah merupakan rahmat dan keutamaan yang berasal darinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya dan lagi maha mengetahui. Bahwasanya kecintaan Allah kepada diri kita itu sudah Allah berikan dalam bentuk cucuran rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang muslim untuk mengkhianati atau menentang segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, karena itu artinya dia tidak pernah mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf, kami dari tim Safil Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.